transaksi yang dilaksanakan oleh anak yang belum baligh atau orang yang terkebelakangan masalah akalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah transaksi anak kecil adalah tidak sah. Di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, transaksi anak kecil tidak sah. Kecuali anak kecil hanya untuk pesan mengambilkan saja transaksinya orang tua. Bu, begini pesannya. Nanti anakku biar ngambil itu ya, nanti hitungannya dengan saya. Ya sudah. Jadi anak kecil hanya sekedar ke warung, mengambil beras, mengambil minyak, nanti hitungannya jual belinya adalah orang tuanya. Jadi transaksi anak kecil yang belum baligh itu tidak sah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi ternyata susah, ibu-ibu kadang-kadang harus minta tolong kepada anak-anaknya yang sudah ngerti umur 7 tahun, 8 tahun. Maka di dalam mazhab Imam Malik, asalkan orang tamyiz punya akal, umur 7 tahun, ngerti, diajak ngomong, tahu hitungan duit. Sekarang anak TK aja sudah pinter sama duit itu, diajari sama ibunya. Lah kalau dia sudah ngerti hitung-hitungan, maka dia jual belinya sah ikut mazhab Imam Malik. Biarpun itu anak kecil. Karena saat ini sudah umum, kadang-kadang anak kecil harus bantu ibunya, harus beli, jual beli. Maka kalau kita berpegang di dalam mazhab Imam Syafi'i saja, susah di dalam hidup kita ini. Yang penting terjadi sebuah transaksi. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, anak kecil gak sah jual belinya. Anak kecil jual belinya gak sah, ibu beli ke anak kecil juga gak sah, karena bisa dibohongi. Nah, itu jelek, gak bagus. Akal, sini-sini cincinmu tuh cincin jelek, padahal harganya 100 ribu. Ini jelek, ini nanti besok sudah tidak laku itu. Saya beli 5 ribu aja ya. 5 ribu, buat beli bakso enak. Beli 5 ribu, bohongin kan? Anak kecil gak ngerti. Maka mazhab Imam Syafi'i sebetulnya lebih jitu. Dalam hal ini, anak kecil tidak boleh transaksi. Kalau ternyata Anda sudah punya anak kecil, sudah biasa dan tidak pernah salah, sudah terbukti. Sebab tamyiz itu, caranya diantaranya suruh makan. Kalau sudah bisa makan sendiri, cebok sendiri, tamyiz sudah mulai berakal. Atau suruh jual beli bisa nawar, dah ngerti ini mahal, ini murah lah. Punya anak semacam itu boleh jual beli menurut mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita harus tahu, anak kecil gak usah jual beli.